Mitra bisnis Quick Yanggi berpandangan, korupsi telah begitu merasuk dan merajalela hampir di setiap lini birokrasi yang ada di negeri ini, sehingga wacana untuk mengampuni pelaku korupsi dengan batasan tertentu perlu dipikirkan oleh segenap elemen bangsa. Mengingat, banyak birokrat dan aparat di lingkungan pemerintah yang tidak sadar bahwa mereka telah melakukan korupsi kecil-kecilan, mulai dari korupsi waktu hingga melakukan pungutan atau markup yang nilainya tidak seberapa. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, saat ini memang ada anggapan jika hanya memungut atau melakukan markup yang nilainya kecil adalah satu hal biasa. Apa pendapat Bapak? Iya, tapi kalau itu diulang kan tidak ada presiden bahwa itu melanggar aturan. Tidak diapa-apakan. Kan tidak merupakan jurisprudensi pelanggaran. Nah itu yang seperti itu. Itu kalau korupsi sudah merasuk pikiran, kalau mereka bersih dalam uang, kan tidak bersih di dalam pikiran. Makanya saya pikiran yang terkorupsi, the corrupted mind. Kalau sudah sampai seperti itu, gimana? Jadi memang tetapi ya sebaliknya seperti yang saya katakan. Jadi pemegang kekuasaan, yang korup itu banyak. Terus kemudian pemegang kekuasaan, itu kan related, berfamili. Dengan pemegang kekuasaan yang bersih. Nah kalau dia direngek bagaimana? Nah terus kemudian ini sekarang. Gayus Tabunan di depan pengadilan mengatakan, saya itu disuap oleh 150 perusahaan ini loh daftarnya, satu pun gak ada yang dipanggil. Itu kan keanehan-keanehan yang luar biasa, kok tidak diprotes. Baik, Pak Quick, menurut visi Bapak apa yang harus ditambahkan dalam wacana yang diusung oleh Ketua DPR? Iya, jadi ada tambahan detailnya apa detailnya? Detailnya yang lebih lengkap, reasoningnya segera agak filosofi dijelaskan gitu. Seperti apa misalnya, Pak Quick? Ya, Pak Marsudi mengatakan bahwa itu KPK kan ad hoc, sehingga pada waktunya memang tidak dibutuhkan. Dan itu berkaitan erat sekali dengan pemberantasan korupsi sendiri. Sebab kalau pemberantasan korupsinya komprehensif, termasuk salah satu elemen dari comprehensiveness-nya itu adalah pengampunan untuk kategori tertentu. Nah kalau itu semuanya, jadi itu semua dikait-kaitkan sebagai satu konsep luas, yang suatu konsep yang lengkap, jangan ceplok, ngomong gitu, mati dia. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.